بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini barakallahu fikum kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita dari bab al-i'tisam bil kitab wa sunnah. Bab nasihat untuk berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita sebutkan beberapa kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh bagi seorang muslim, muslimah yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran ini, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai pada poin bahwa orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, mengikuti bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan digolongkan sebagai ahlul jannah. Jannah, itu ya? Iya, Ustaz. Kita langsung masuk pada poin berikutnya, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnah adalah orang yang berarti mau memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang teguh dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti orang yang mau memenuhi panggilan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 7281. Ya. Yang datang dari jalan Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya dikisahkan dari Jabir, ja'at malaikatun ilan nabi. Telah datang para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat, wa huwa na'im, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Faqala ba'duhum innahum na'im, faqala ba'duhum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdan. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya orang ini tidur. Sebagian mengatakan sesungguhnya kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur, sadar. Faqalu inna li sahibikum hadha mathala. Fadribu lahu mathala. Maka maka kemudian mereka mengatakan kepada yang lain, buatlah untuk orang ini, Rasul ini sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah permisalan. Faqala ba'duhum innahum na'im, faqala ba'duhum inal aina imah wal qalba yaqdan. Lalu malaikat memberikan sebuah gambaran tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, beliau menyatakan lam aqif ala asma'ihim wala asma'a ba'dihim. Beliau menyatakan, aku tidak mendapatkan riwayat siapa nama malaikat yang disebutkan di sini, ya. Sehingga ketika malaikat memberikan sebuah permisalan, gambaran siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sali rajulin bana dara, orang ini gambarannya orang yang sedang membangun rumah. Wa ja'ala fiha ma'dubah wa ba'atsa da'iya. Ya. Nabi itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti seorang yang sedang bangun rumah dan dia menjadikan di dalamnya itu ma'dubah. Ma'dubah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dengan di domahnya huruf dal, ma'dubah. Ya. Itu adalah sajian makanan yang dihidangkan. Kalau di fathah, ma'dabah berarti seruan-seruan kebaikan yang datang dari Allah. Ya. Seruan yang membawa adab yang baik. Kalau di fathah, ma'dabah. Wa ba'atsa da'iya. Lalu orang ini setelah menyiapkan ma'dubahnya, ba'atsa da'iya, mengutus seorang utusan yang supaya memanggil, ya, memanggil untuk hadir ke dalam hidangan yang telah disiapkan di dalam rumah. Faman ajaba da'iya dakhala ad-dar wa akala minal ma'dubah wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul minal ma'dubah. Ya. Siapa yang mau memenuhi panggilan orang yang memanggil dari orang yang diutus oleh utusan tadi dan masuk rumah dan makan dari, dan dia bisa makan dari apa, hidangan yang telah disiapkan, dan siapa yang tidak mau memenuhi panggilan seruannya berarti tidak masuk rumah dan tidak makan hidangan yang telah disiapkan. Ya, itulah gambaran yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7281. Sehingga gambaran digambarkan di sini bahwasanya faqalu awwaluha lahu. Lalu malaikat mengatakan, coba kalian terangkan maknanya dari apa yang diterangkan tadi. Faqala ba'duhum innahu na'im wa qala ba'duhum innal 'ayna na'ima wal qalba yaqdha. Faqalu, sebagian malaikat mengatakan, ad-faddaru al-jannah, rumah itu gambarannya adalah jannah, surga. Jadi orang yang sedang membangun rumah, dimaksudkan rumah di sini adalah apa? Jannah. Wad-da'i, dan orang yang memanggil itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mentaati Allah. Ya. Siapa yang tunduk dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia tunduk kepada Allah. Wa man asha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad asha Allah. Berarti siapa yang tidak taat bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti bermaksiatnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi ini hadis menunjukkan bahwasanya gambaran orang yang mau memenuhi panggilannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang mau masuk ke dalam rumah. Ya. Di rumah sudah disiapkan hidangan, ya, disiapkan hidangan yang lezat. Nah, orang yang memanggil tadi adalah Rasul. Ayo masuk, masuk ke dalam rumah penuh dengan hidangan ini. Nah, kalau orang yang mau masuk memenuhi panggilannya berarti dia masuk jannah dan bisa makan hidangan yang ada. Namun orang yang dipanggil malah lari, ya, ya kira-kira dapat apa enggak? Enggak dapat satu. Dipanggil malah lari. Disuruh dengarkan panggilannya malah ditinggal pergi. Ya, bagaimana akan dapat? Dia tidak tahu informasi hidangan apa yang ada di dalam rumah itu. Ya, makanya orang mukmin, orang yang selalu mendengarkan, memperhatikan apa sih yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang mukmin berbeda dengan orang kafir. Ya, cobalah para pendengar lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sikap orang-orang yang tidak mau beriman dalam surat Al-Mudathir, ya, ayat 49. Fama lahum ani tadzkirati mu'ridin, maka mengapa mereka orang-orang yang kafir, ingkar, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, farrat min qaswarah, lari daripada singa. Ini Allah gambarkan orang kafir yang lari dari peringatan Allah ketika mendengar seruan-seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan oleh Allah taala ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka itu apa? Keledai liar yang lari terkejut lantaran apa? Farrat min qaswarah, lari daripada singa. Ya, ini bisa dibayangkan, ya. Ada singa, lalu keledai yang liar tadi melihat larinya tunggang-langgang, ya. Dia mau lihat, ya. Itu orang yang ingkar, orang yang kafir, kadang mereka tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan seruan-seruan dari kebaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Bal yuridu kullu mri'in minhum ayyuta suhufan munasyarah. Bahkan tiap-tiap orang daripada mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Sekali-kali tidak. Sebab sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Itulah orang yang tidak takut dengan peringatan. Tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Selalu lari. Tidak memperhatikan. Tidak mau diselamatkan dari jurang neraka. Tidak mau dimasukkan ke dalam rumah yang penuh dengan kenikmatan. Yaitu jannah. Seruan yang mulia dari seruannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pendengar sekalian, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia orang yang ingin masuk ke dalam jannah dan ingin selamat dari api neraka. Ya. Selanjutnya, di antara kebaikan yang akan diperoleh bagi orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, baik, adalah orang tersebut akan selamat dan untung dan berbahagia di dunia wal akhirah. Ya, orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, ya, dia akan beruntung, akan selamat, beruntung dan berbahagia di dunia wal akhirah. Dan akan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami maksudkan Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, surat Toha. Ya, para pendengar bisa melihat di dalam surat Toha bagaimana ancaman orang yang berpaling dari Al-Quran, dari bimbingannya Allah Azza wa Jalla, nasihatnya Allah Azza wa Jalla, tidak mau berpegang teguh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya siapa saja yang berpaling ya dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Ya, baginya penghidupan yang sempit. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan berpaling adalah khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli. Siapa yang berpaling artinya siapa saja yang menyelisihi perintahku dan apa yang aku turunkan kepada rasulku. A'rada anhu wa tanasahu wa akhada an min ghairihi hudah. Dan dia itu berpaling, maknanya melupakan peringatan Allah dan mengambil selain petunjuknya Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyelisihi perintahnya Allah dan menyelisihi apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berpaling darinya yaitu melupakan dan mengambil jalan selain jalannya Allah, baginya penghidupan yang sempit. Ya. Apa penghidupan yang sempit? Penghidupan yang sempit di sini kata Ibnu Katsir adalah sayyid, kata beliau, yakni dongka fid dunya falatumakninah lahu. Hidup yang sempit itu hidup yang tidak ada ketentraman di dunia. Wala insyirah li sadrih, dan tidak ada kelapangan dada baginya. Jadi hidup yang sempit ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, di dunia itu tidak ada ketentraman. Hidup isinya gelisah, ya. Tidak ada rasa apa? Tentram. Tentram, ya. Hidupnya itu bahasa orang Jawa yang gemerungsang. Tahu gemerungsang ya? Gemerungsang. Eh? Tidak ada rasa ketenangan, ketentraman di dalam jiwanya. Ya. Kenapa? Karena dia berpaling dari sesuatu yang membawa ketenangan, yaitu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tidak ada kelapangan dada. Semakin banyak rezekinya, semakin sempit apa ya dadanya. Karena dia memiliki sifat bakhil. Orang yang bakhil itu digambarkan seperti orang yang punya baju sampai di lehernya. Semakin bakhil, semakin mencekik. Ya. Tapi kalau orang yang dermawan, itu orang yang punya baju, semakin longgar. Dia pakai, semakin longgar rasanya. Ya. Itulah orang yang mau berpegang teguh kepada al-Islam dengan sunnah. Dia akan diberi ketenangan, tentraman, ya, kelapangan dada. Bahkan orang yang berpaling, kata Ibnu Katsir, bal sadrahu dayyir wa kharaja li dhalalihi. Bahkan Allah jadikan dadanya itu sempit, ya, karena kesesatan yang dia lakukan. Wa in tan'amu dhahiruhu, sekalipun secara dohir diberi banyak kelezatan-kelezatan dunia. Mobil punya, rumah punya, pekerjaan punya. Ya. Semua fasilitas mendukung. Tapi tetap dadanya apa? Sempit. Rasa sempit. Ya. Hatinya tidak merasa apa? Tenang. Kenapa? Karena sebab dia berpaling. Ya. Semakin dia merasa tidak cukup dengan dunia, dia kejar dan terasa semakin tidak terasa puas. Maka orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dia akan diberi di dunia kehidupan yang tenang, tentram, bahagia. Dan diberi penghidupan yang sempit, ada yang mengartikan sempit di kuburnya. Ya, disempitkan di dalam kuburnya. Ya, diberi penghidupan yang sempit, maksudnya adalah di kuburnya. Nah, ini sebagian ulama mengartikan sempit, yakni seperti ditafsirkan dari Abu Sa'id, Ma'isatan dongka qala yadiku alaihi qabrah. Artinya disempitkan di dalam kuburnya. Ya, para pendengar sekalian, maka betapa pentingnya seorang wanita, ya, seharusnya dia selalu memperhatikan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai dia itu tidak berusaha mengenal as-sunnah, karena nanti di akhirat diberi penghidupan yang sempit. Lihatlah ancaman dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita di dalam hadis Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, Anna'ihatu, wanita yang meratapi mayit, idza lam tatub qabla mautiha, kalau tidak bertobat sebelum matinya, ya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal. Wanita itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan diberi pakaian min qatiran. Pakaian itu berasal dari qatiran. Yakni qatiran yang mengatakan cairan yang hitam, yang meleleh, yang dinyalakan dari api neraka. Ya. Yang mengatakan tir kalau bahasa kita, ya. Yang sudah meleleh dipakaikan kepada wanita tersebut. Wazir'un min jarab. Dan kain atau pakaian dari gudik. Jarab itu penyakit yang membuat gatal. Ya. Jadi pakaiannya semakin dipakai semakin gatal rasanya. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 934. Itulah balasan wanita yang mereka di dunia tidak memperhatikan nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersabar ketika ditimpa apa? Musibah. Ketika ditimpa musibah, mungkin anaknya mati, ya. Dia harus bersabar. Ya. Jangan sampai dia berbuat, berucap sesuatu yang justru menjadikan datangnya musibah. Apa itu? Kalau mati tidak bertobat, nah, disiksa oleh Allah dengan siksaan yang cukup mengerikan tadi. Ya. Makanya seorang suami, ya, harus memberi pelajaran kepada istri. Apa yang akan menjadikan dirinya celaka? Lihatlah kisah para salaf. Abu Musa al-Ash'ari. Di saat Sakaratul Maut, Abi Burdah bercerita tentang Abu Musa al-Ash'ari. Di saat antara sadar dan antara pingsan. Dipangku oleh istrinya. Ya. Nah, ini di saat Abu Musa mewafat, dipangku oleh istrinya. Ya. Maka kemudian ketika Abu Musa al-Ash'ari pingsan, maka istrinya itu teriak seperti teriakannya orang jahiliyah, ya. Ini teriakan seperti teriakannya orang jahiliyah. Teriakan tangisan tapi diiringi dengan teriakan-teriakan seperti orang jahiliyah meratapi mayit. Ya. Maka ketika Abu Musa Ayyib terbangun dari pingsannya dan mengetahui bahwa istrinya berbuat demikian, langsung mengatakan, Ana bari'un mimma bari'a minhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bari'un minas sadiqati walhaliqati wasyaqati. Mutafakun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri, tidak bertanggung jawab, berlepas diri dari orang-orang dari kalangan wanita yang shaliqah. Shaliqah itu menangis, teriak dengan mengangkat suara seperti teriakan orang jahiliyah, meratapi mayit seperti ratapan jahiliyah, meraung-raung ya. Seperti ratapan orang jahiliyah. Wal haliqah, dan wanita yang mencukur kepalanya di saat kena musibah. Kena musibah, anaknya mati, suaminya mati, sebagai bela sungkawa rambutnya digundulin. Ya. Ada enggak zaman sekarang ya? Ada. Bila kalau ada ya ini tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaqati, dan wanita yang syaqah, menyobek bajunya, ya, menyobek bajunya, mungkin lengannya, mungkin sakunya, ya. Nah, ini sebagai bentuk bela sungkawa terkena musibah, dan ini termasuk perkara yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya dia bersabar menghadapi segala musibah, dan itu pahalanya jauh lebih baik. Ya, demikianlah di dunia akan diberi kesempitan, dan di akhirat pun kalau orang itu paling dari nasihat Allah, Allah Ta'ala tidak akan berikan kepadanya kecuali kesempitan di kuburnya, bahkan di akhirat nanti. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Ya. Qala rabbi lima khasyartani a'ma. Orang itu mengatakan, kenapa aku dikumpulkan bersama orang yang buta? Maka kemudian, waqad kuntu basira, padahal aku di dunia melihat. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah telah datang ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Kadzalika al-yauma tunsa, demikianlah sekarang kamu juga dilupakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena di dunia melupakan nasihat Allah, di akhirat nanti juga Allah melupakannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menuju kebahagiaan, agar selamat di akhirat, di dunia dari penyimpangan, dengan kembali bersungguh-sungguh berpegang kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan berusaha istiqomah di atasnya. Terus di antara kebaikan yang lain, di antara kebaikan yang lain disebutkan di sini, ya, bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan mendapatkan as-sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kebahagiaan yakni dengan dalam bentuk penjagaan Allah. Allah akan menjaga kita. Ya. Allah akan menjaga kita ketika kita mau menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah, ihfadillaha, kata ulama, jagalah Allah yakni fi dinihi, menjaga agamanya. Yahfadka, ketika engkau menjaga agama Allah, yaitu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, termasuk di sini janji Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Fi dinika wa dunyaka. Kalau kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, menjalankan perintahnya Rasul SAW, menjauhi larangan-larangannya, Allah Ta'ala akan menjaga kita pada sisi agama. Yang kedua, dijaga dari sisi dunia. Ya. Agamanya ya dijaga, dunianya juga dijaga. Ya. Sisi agamanya, dengan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Amalnya diterima. Ya. Sebagaimana hadis Nabi, itu tadi hadis Ibnu Abbas ya, ihfadillaha yahbatka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir, faqad taraktu fikum, sungguh aku tinggalkan kepada kalian malam malan tadillu ba'dah, kalian tidak akan tersesat ba'dahu, setelah berpegang teguh dengannya, yakni ini tasamtum bihi kitab Allah, kalau kalian berpegang teguh dengan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim dari Jabir. Ya, jadi orang yang berpegang teguh dengan Allah Ta'ala tidak akan tersesat. Ya, di dalam beragama itu tidak akan apa? Sesat. Karena banyak orang sudah beribadah tapi amalannya tidak diterima, tersesat lagi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah aku ceritakan orang yang tersesat namanya amalannya. Maukah aku ceritakan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya. Dia sudah beramal tapi rugi ketika beramal. Kenapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang mereka tersesat di saat hidup di dunia, sudah beramal akhirat di dunia tapi ternyata rugi. Siapa mereka? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu orang yang menganggap sedang berbuat baik, yang paling baik. Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini, hum khawarij, diarahkan kepada siapa? Khawarij. Khawarij itu sebuah aliran yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu sudah ada. Mereka orang yang rajin ibadah, rajin tahajud, rajin baca Quran. Tapi sampai Ali mengatakan minal kufri farru. Mereka bukan orang kafir karena dari perbuatan kafir lari, tidak melakukannya. Tapi mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Darah penguasa waktu itu Ali bin Abi Thalib. Situ mereka tersesat di dunia. Iya. Karena tidak berpegang dengan Al-Quran yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Pemahaman salah. Iya. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga dijaga oleh Allah Ta'ala dari apa? Laknat di dunia dan di akhirat. Dikisahkan bahwasanya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, la'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-mutanamisat wal-mutalafijat lil-husni al-mughayyirati khalqallah. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi ya, itu berkata, Allah melaknat. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang washimat. Washimat itu, kata ulama, adalah wanita yang tubuhnya ditusuk dengan jarum, lalu dikasih tinta, keluar gambar. Apa namanya ya? Tato, Ustaz. Tato. Tato ya. Apa ada ya? Ada, Ustaz. Ada. Kalau Nabi menyebutkan seperti ini berarti ada. Zaman dulu. Wala'lan zaman sekarang. Wal mustausimat itu wanita yang minta kepada orang lain supaya dibikinkan apa, tubuhnya dikasih di jarum, nanti keluar darahnya, lalu dikasih tinta, keluar gambar bunga atau gambar apa gitu ya, dia minta kepada orang lain atau dengan melakukan sendiri. Wal mutanamisot kata ulama itu izalatu sya'r, menghilangkan rambut, seperti rambut yang ada di hajib, apa ini namanya? Alis. Bulu apa? Bulu alis. Iya. Dicabut, mutanamisat, membuang bulu alisnya. Tidak tahu kenapa ini dibuang ini. Mungkin biar tambah cantik apa ya? Yang jelas Nabi mengatakan, Ibnu Mas'ud menasehati pada wanita pada zamannya, wal mutanamisat, cabut bulu-bulu alisnya, wal mutalafijat lil husn. Mutalafijat itu wanita yang merenggangkan gigi tapi untuk kebaikan, atau al-mughayyirat khalqallah, yang merubah-rubah ciptaan Allah. Mutalafijat diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yakni wanita yang merenggangkan sebagian gigi yang satu dengan yang lain dan membagus-baguskan, ya, dan merubah ciptaan Allah. Lalu ketika Ibnu Mas'ud membawakan kalimat seperti ini, ada seorang wanita berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma li la al'anu man la'ana Rasulullah." Wanita itu mengatakan, "Rasulullah tidak mengatakan demikian." Dia akan mengatakan Allah melaknat ya wanita yang demikian. Ternyata kata Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada di dalam kitabullah. Karena wanita ini telah baca Al-Quran, tidak ada dalam Quran. Allah melaknat wanita yang apa tadi? Washimat wal mustausimat. Tidak ada dalam Quran. Dibuka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Anda ada ayat yang mengatakan la'anallah al-wasimat wal-mustausimat? Tidak ada. Maka wanita ini heran, bagaimana kau mengatakan demikian? Dalam Quran tidak ada. Lalu Ibnu Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat orang yang Rasulullah SAW melaknat, dan itu ada dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudzuh." Apa yang datang dari Rasul, terimalah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Al-Hasyr ayat 7. Hadis muttafaqun alaih. Apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka berhentilah, ya. Ini hadis Bukhari dan juga Imam Muslim, dan hadis ini muttafaqun alaih. Yes, siapa yang ingin mendapatkan laknat dari Allah, ya, benar-benar orang itu jauh dari kebahagiaan sebab dia tidak menjaga apa tadi? Menjaga Allah, ya. Maka orang yang menjaga agama Allah, perintah Allah, ya, menjaga larangan-larangan Allah, nasihat Rasulullah SAW, dia perhatikan, Allah pun akan menjaganya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah sampai poin keberapa ini penyiar? Ke-7. Beberapa kebaikan yang akan diperoleh, yang akan didapat bagi seorang muslim, muslimah, ketika bersungguh-sungguh ikhlas memegang dengan jujur dari Al-Quran dan Sunnah yang telah dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Segala kekurangan dan kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.